Kita goyang lagi buat semuanya pecinta dangdut dari New Kente. Oke, Mas Broden. Diapit bocah oke, bocah wadon. Rezeki, rezeki. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku. Namun aku mencari cantikku. Asik tak, asik tak. Sesakian mendera akhir sebuah cerita. Yang paling ku cintai kini terluka hati. Bila tiada mendalam cinta dan kerinduan, takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan. Oh, oh, oh, oh. Asik dah. Mas Broden, minta aplok-ploknya.